Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya, pelajaran yang sebelumnya tentang i'rab dan bina. Pembahasan yang terakhir kemarin pada babul i'rabi wal bina, bab tentang i'rab dan bina. Dan kemarin sudah dijelaskan tentang i'rab, ya, pengertian atau ta'rif atau definisi dari i'rab, ya, beserta penjelasannya secara ringkas, ya. Jadi i'rab itu perubahan keadaan akhir kata, ya, perubahan keadaan akhir suatu kata ketika sudah masuk dalam kalimat karena perbedaan awamil atau perbedaan sesuatu yang mempengaruhi, yang bertemu dengan kata tersebut. Jadi i'rab itu perubahan. Nah, lawannya atau kebalikan dari i'rab adalah bina. Dijelaskan di sini penjelasan tentang bina pada halaman 25. Sanian yang kedua, yakni penjelasan kalau yang pertama kemarin tentang i'rab, kemudian yang kedua di sini, ya, tentang bina. Al-bina'u, bina. Ta'rifuhu, pengertiannya, huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Pengertian dari bina adalah keadaan atau tetapnya, ya, luzum, lazim atau tetap, ya, keadaan yang tetap pada akhir kata, ya, pada akhir suatu kata, halatan wahidan, dengan satu keadaan. Jadi ini makna dari bina, keadaan yang tetap pada akhir kata dengan satu keadaan. Jadi tidak berubah-ubah. Walaupun ada awamil, ada sesuatu yang semestinya mempengaruhi, tetapi keadaan akhir dari kata tersebut itu tetap dengan satu keadaan, tidak mengalami perubahan. Ya, jadi dari sini bisa dilihat perbedaan antara i'rab dan bina. Kalau i'rab itu mengalami perubahan, adapun bina ini keadaannya tetap, tidak berubah. Ya, jadi keadaan akhir kalimah, keadaan akhir kata. Jadi yang dilihat ini pada akhir kata. Jadi kalau i'rab, akhir kata itu berubah. Kalau bina, akhir kata itu tetap. Ini misaluhu, contohnya, luzumu akhiri haulai, keadaan yang tetap pada akhir kata haulai, ya, selalu atau lazim, artinya dia keadaan yang tetap akhir kata haulai, harokat kasri, dengan harokat kasrah. Jadi pada kata haulai, huruf akhirnya itu selalu berharokat kasrah. Haulai, ya, huruf akhir, ya, ini selalu berharokat kasrah. Dimanapun tempatnya akan selalu dibaca haulai, tidak akan haula'u atau haula'a, tidak akan seperti itu, ya. Ma'a, jadi keadaan yang tetap tersebut atau selalu dengan harakat kasrah tersebut pada haulai, ma'ah tila fil awamilid dakhilati alaiha, ketika atau bersama dengan perbedaan amil-amil, perbedaan sesuatu yang mempengaruhi, ya, yang masuk padanya atau yang mendahuluinya. Jadi dengan adanya awamil, hal-hal yang memengaruhinya, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, maka keadaan akhir kata haulai itu selalu tetap dengan kasrah. Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala, dalam beberapa ayat di sini ditunjukkan, ayat yang pertama, haulai qawmuna, haulai qawmuna, inilah kaum kami, haulai. Ayat yang kedua, wa inna ha, inna haulai qawmun. Dalam ayat yang lain disebutkan, inna haulai qawmun, sungguh ini adalah suatu kaum. Ada inna, kemudian haulai, tetap huruf akhirnya dengan kasrah pada haulai. Dalam ayat yang lain disebutkan, contoh yang ketiga, waji'na bika ala haulai, waji'na bika ala haulai, kami datangkan engkau terhadap mereka ini. Haulai, ada huruf ala, huruf jar, lafadz haulai tetap dengan kasrah sebagaimana pada ayat-ayat yang lain tersebut. Baik. Fa fil ayatil ula, dijelaskan di sini, pada ayat yang pertama, pada ayat tadi, haulai qawmuna, haulai ismu isyaratin, haulai adalah ism isyarah, mabniyun alal kasri, mabni dengan kasrah. Jadi haulai ini adalah ism isyarah, ya. Ism isyarah ini ism yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan anggota indera, anggota tubuh, dengan tangan, dengan telunjuk, ya, ini anggota badan, ya, yang lainnya. Ini ism isyarah, ini menunjuk sesuatu. Haulai ini, sambil menunjuk mungkin di situ sekumpulan orang, sekelompok orang manusia, ya, satu kaum. Ini menunjuk mereka. Ya. Ini ism isyarah. Haulai adalah ism isyarah. Nah, ism isyarah ini tadi dikatakan mabniyun alal kasri. Mabni dengan kasrah. Ya, mabni artinya dia keadaannya bina. Isim ini keadaannya bina sehingga disebut dengan mabni. Ya, mabninya apa? Alal kasri dengan kasrah. Ya, huruf akhirnya dibaca kasrah. Haulai. Ya. Keadaannya bagaimana dalam kalimat ini? Dalam ayat yang pertama ini, fi mahal li raf'in, pada keadaan rafa' mubtada'un, sebagai mubtada. Jadi keadaan i'rabnya, kalau dilihat dikaitkan dengan i'rab, keadaannya atau kedudukannya, ini sebenarnya kedudukan yang rafa'. Ya, kalau kedudukan rafa', ya, pada penjelasan yang i'rab sebelumnya kemarin, asalnya itu ditandai dengan harakat dhammah. Pada isim secara umum, maka dia akan berharakat dhammah karena kedudukannya rafa'. Tetapi di sini keadaannya tidak demikian, dia tidak diakhiri dengan dhammah tetapi dengan kasrah karena isim ini mabni, keadaannya tetap tidak berubah. Ini. Wa fil ayatis tsaniyati, pada ayat yang kedua, haula'i ismu isyaratin, haula'i adalah isim isyarah, mabniyun 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Ya, huruf keadaannya tetap atau bina dengan harakat kasrah pada huruf akhir. Fi mahalli nasbin, pada tempat atau pada kedudukan nasab. Nasab. Ya, yakni ismu inna sebagai isim dari inna. Ya, jadi inna itu menjadikan isim sesudahnya nasab, keadaan i'rab yang nasab. Ya, kalau itu isim yang lain bisa jadi, kalau itu isim yang lain maka dia akan menjadi mansub, yakni dengan tanda fathah. Ya, misalnya innal qauma atau innallaha, ya, huruf akhirnya akan berharakat fathah pada isim yang mu'rab yang mengalami perubahan keadaan akhir. Tetapi pada isim isyarah ini dia bina, tetap tidak berubah sehingga tetap dengan harakat kasrah pada huruf akhir. inna haula'i. Ini. Wa fil ayati tsalitsati, pada ayat yang ketiga, haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri. Haula'i adalah isim isyarah yang mabni dengan kasrah, huruf akhirnya dengan kasrah. Fi mahalli jarin, pada tempat jar. Ya, kenapa? Karena bihar fil jari, dengan sebab adanya huruf jar. Huruf jar yang mendahuluinya ada ala. Ala haula'i. Ala termasuk huruf jar, sehingga menjadikan isim sesudahnya menjadi majrur. Ya. Kalau itu pada isim-isim yang lain yang secara umum, maka tentu isim itu akan menjadi majrur dengan tanda jar yang asli berupa kasrah. Ya, seperti pada pembahasan kemarin. Tetapi karena ini isim isyarah, dia mabni dengan kasrah, ya dia tetap dengan kasrah. Ada huruf jar yang mendahulunya kasrah, tidak ada huruf jar pada keadaan yang lain, dia juga tetap kasrah. Jadi kasrahnya di sini pada haula'i bukan karena ada huruf jar ala, tetapi memang dia keadaannya mabni dengan kasrah tersebut. Ya, jadi seperti pada ayat-ayat yang lain tadi. Jadi inilah isim yang mabni, isim yang keadaannya bina, tetap, tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir dengan adanya awamil yang berbeda-beda. Ini. Jadi isim atau kata-kata itu ada yang ab, ada yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir, dan ada pula yang bina, yaitu keadaannya tetap tidak berubah. Kemudian ada sedikit penjelasan pada hasyiah, pada catatan kaki di bawah dari ayat tadi. Ayat yang pertama, haula'i qaumuna, dijelaskan di bawah pada catatan kaki. Ini pada suratul kahfi, pada surah al-kahf, minal ayati, dari ayat yang ke-15. Ya. Kemudian haula'i, ya, seperti tadi penjelasannya, ismu isyaratin, adalah isim isyarah. Mabniyun alal kasri, mabni dengan kasrah, fi mahal diraf'in, pada tempat rafa', pada kedudukan rafa'. Mubtada'un, yakni sebagai mubtada'. Kemudian qaumuna, dalam ayat tersebut qaumuna, kaum kami, penjelasan i'rabnya badalun, sebagai badal, au khobarun atau sebagai khobar. Marfu'un, ya, keadaannya marfu', artinya i'rabnya rafa', wa alamatu raf'ihi adhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah, ya. Jadi pada lafaz qaumu, ya, qaumu huruf akhirnya dhammah, ya, qaumu, ini dia rafa'. Kemudian na, qaumuna, jadi qaumuna ini ada dua kata, qaumu dan na. Ya, untuk yang qaumu tadi sudah dijelaskan. Kemudian na, dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil. Mabniyun fi mahalli jarrin. Mabni pada kedudukan jar, ya. Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihi. Ini. Kemudian pada ayat yang kedua, inna haula'i qaumun, dijelaskan di bawah, az-zukhruf, di surah az-zukhruf, minal ayah, dari ayat yang ke-88, kemudian penjelasannya, i'rab dari kata-kata tersebut, inna harfu taukidin wa nasbin, inna adalah huruf taukid, jadi secara makna, dia menunjukkan taukid, penegasan, atau penguatan, ya. Kalau biasanya diterjemahkan dengan sungguh atau sesungguhnya atau sungguh-sungguh, ya, ini huruf taukid untuk menegaskan, untuk menguatkan makna dari kalimat sesudahnya. Kemudian wanasbin, harfu taukidin wanasbin, ya, dia huruf taukid dan huruf nasab, yakni menasabkan isim dari inna, menasabkan kata yang sesudah inna yang menjadi pokok pembicaraan tersebut. Haula'i ismu isyaratin. Haula'i adalah isim isyarah. Mabniyun 'alal kasri, mabni dengan kasrah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab ismu inna, sebagai isim dari inna. Kemudian qaumun, qaumun khabaru inna. Qaumun dalam ayat tersebut, sebagai khobar dari inna. Marfu'un, okay. Keadaannya marfu', artinya i'rabnya rafa', wa alamatu raf'ihi adhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang ketiga, waji'na bika 'ala haula'i. Ini di surah An-Nisa ayat yang ke-41. I'rabnya ji'na fi'lun madhin adalah fi'il madhi mabniyun 'ala sukun. Mabni dengan huruf sukun. Jadi fi'ilnya pada lafaz ji. Ini saja. Asalnya ja'a, kemudian bersambung dengan na menjadi ji'na. Jadi pada lafaz ji ini fi'ilnya. Kemudian na itu dhamir, nanti dijelaskan ya. Nah, pada ji ini huruf akhirnya hamzah sukun. Ya, sehingga di sini fi'il madhi mabni dengan sukun ini ya, karena bersambung dengan na. Nah, na apa na? Dhamirun muttasilun. Na adalah dhamir muttasil. Mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Mabni dengan sukun pada kedudukan rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Kemudian bika al-ba'u, pada kata bika huruf ba'nya harfu jar dan adalah huruf jar. Awal kafu dan huruf kaf, jadi bika ada dua huruf yaitu ba' dan kaf. Nah, ba'nya adalah huruf jar, kemudian kafnya dhamirun muttasil adalah dhamir muttasil mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah fi mahalli jarrin dengan pada kedudukan jar bi harfil jari dengan sebab adanya huruf jar, huruf ba' tadi. Kemudian ala haula'i, ala harfu jarin, ala ini juga huruf jar. Wa haula'i, haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri. Haula'i ini isim isyarah mabni dengan kasrah fi mahali jarin, pada tempat jar bi harfil jari dengan sebab huruf jar. Ya, ini sebagai tambahan tentang i'rab dari ayat tersebut. Tetapi yang pokok yang terkait dengan pembahasan ini yang sudah dijelaskan di atas tadi pada kata haula'i. Jadi haula'i isim isyarah mabni 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Huruf akhirnya berharakat kasrah dan selalu keadaannya demikian dengan harakat kasrah, tetap tidak berubah walaupun tadi awamil sesuatu yang mempengaruhi itu berubah-ubah, ataupun tadi disebutkan mahalnya, mahal itu kedudukan atau tempat, itu berubah-ubah, berbeda-beda. Ada yang fi mahali raf'in, pada tempat rafa', ada yang fi mahali nasbin, pada tempat nasab, ada yang fi mahali jarin, pada tempat jar, berbeda-beda mahalnya, tempatnya, tetapi lafadznya tetap, huruf akhirnya tetap dengan kasrah, haula'i. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan bina, keadaan yang tetap, akhir kata, pada akhir kata. Ini kebalikan dari i'rab. Ini. Kemudian dijelaskan fal mabniyu, maka mabni. Ya. Kalau disebut bina itu keadaannya. Bina keadaan yang tetap pada akhir kata. Nah, kemudian kata yang mengalami bina maka dia disebut dengan mabni. Jadi itu ya. Jadi kalau disebut mabni berarti kata yang mengalami bina atau kata yang keadaannya bina, keadaannya tetap. Kata tersebut disebut mabni. Ya, sebagaimana kemarin, kalau i'rab itu keadaan yang berubah. Kemudian kata yang mengalami perubahan disebut mu'rab. Itu ya. Kembali ke sini. Fal mabniyu, maka kata yang mabni, ya, kata yang mabni yang keadaannya bina tadi, sabitun, itu tetap, sabit, tetap, la yataghayyaru akhiruhu, tidak berubah keadaan huruf akhirnya, ya, tidak berubah keadaan huruf akhirnya, ya, bisababi dukhulil awamil awamilil mukhtalifati, dengan sebab masuknya amil-amil yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, ya, amil sesuatu yang mempengaruhi kedudukannya atau tempatnya tadi, ya, itu berbeda-beda tadi, ada yang mubtada, ada yang isim inna, ada yang didahului huruf jar, berbeda-beda mahalnya, berbeda-beda, tetapi apa, keadaan huruf akhirnya tetap, tidak berubah. Ini Inilah yang dimaksud dengan mabni. Wa inna ma yubna ala ma sumi'a alaihi, dan hanyalah kata yang mabni tersebut itu dimabnikan atau tanda mabninya itu sesuai dengan apa yang didengar pada kata tersebut. Jadi mengikuti sebagaimana orang Arab menggunakannya, mendengarkan ucapan orang Arab. Kalau mereka mengatakan misalnya ini haulai, mereka mengatakan haulai dengan kasrah pada huruf akhir, ya sudah itu dengan kasrah mabninya. Misalnya dalam kata yang lain mereka mengatakan al-ana sekarang, ya, al-ana sekarang ini dengan harakat fathah pada huruf akhir, maka ya sudah itu dibaca dengan harakat fathah pada huruf akhir dan seperti itu yang lainnya. Jadi mabninya itu keadaan yang bina tadi itu sebagaimana yang didengar dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab itu dengan kasrah atau dengan yang lain. Nah, di sini disebutkan faminhu ma yubna 'ala sukuni. Di antara yang mabni tersebut ada yang dimabnikan atau dibinakan, keadaan binanya itu dengan sukun. Ya, keadaan bina huruf akhir yang tetap tadi dengan sukun. Nahwu misalnya kam, berapa? Untuk bertanya, berapa, berapakah? Ini kam, ya, lafadznya. Nah, kam di sini tetap dengan sukun keadaan akhirnya. Kam, ya. Sesuai dengan yang didengar dari ucapan orang Arab, dari bahasa Arab seperti ini, maka ya sudah tetap dengan sukun tersebut. Mabni dengan sukun. Wa minhu ma yubna 'alal fathhi, dan di antaranya ada yang mabni dengan fathah. Keadaan bina tersebut dengan harakat fathah pada huruf akhir. Nahu, contoh, aina, di mana? Apa untuk bertanya, menanyakan tempat, aina di mana? Atau kaifa, bagaimana? Atau yang semisalnya. Ya, dan sini keadaan akhirnya tetap dengan fathah, aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasri. Di antaranya ada yang mabni dengan kasrah. Keadaan binanya itu dengan harakat kasrah pada huruf akhir. Nahwu, contoh, amsi, kemarin. Ya, amsi, kemarin. Ini harakat kasrah huruf akhirnya. Atau tadi seperti haulai, itu juga termasuk ini, mabni dengan kasrah. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi, dan di antaranya ada yang mabni dengan huruf dhammah. Huruf akhirnya berharakat dhammah untuk keadaan binanya. Nahwu, contoh, haitsu. Haitsu dimanapun, ya, maknanya. Nah, di sini haitsu ini keadaan akhirnya tetap dengan harakat dhammah. Dan ini tadi didapati sebagaimana yang diucapkan orang Arab dari bahasa Arab seperti ini. Kam itu dengan sukun, aina dengan fathah, amsi dengan kasrah, haitsu dengan dhammah, seperti itu. Ini. Fa anwa'ul bina'i arba'atun. Maka jenis-jenis bina, macam-macam bina itu ada empat. Ya, macam-macam keadaan bina itu ada empat. Yakni al-dhammu, dhammah, harakah dhammah, wal-fathu, fathah, wal-kasru, kasrah, was-sukunu, dan sukun. Ini jenis-jenis bina. Ada empat macam ini. Al-dham, al-fath, al-kasr, dan as-sukun. Jadi ini menunjukkan tadi keadaan binanya dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah, dan dengan sukun. Ini penjelasan tentang bina, keadaan yang tetap pada akhir kata dengan satu keadaan dan tidak berubah-ubah, walaupun tadi ada perbedaan amil ataupun perbedaan kedudukan ataupun tempatnya. Baik. Kemudian ada penjelasan fawaid wa tanbihat di bawah. Awalan yang pertama, fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan tanbihat, peringatan-peringatan. Al-bina'u, bina itu, lughatan, secara bahasa, huwa wad'u syai'in, ala syai'in, yakni meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ya, meletakkan sesuatu pada sesuatu, ala wajhi yuradu bihi astubutu, ya, dari sisi diinginkan makna subut, keadaan yang tetap, ya, meletakkan sesuatu pada sesuatu dengan keadaan yang tetap, tidak berubah. Ini makna bina secara bahasa. Ya. Sanian yang kedua, idza waqa'a al-mabniyu mauqi'a marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin. Jika mabni, kata yang mengalami bina, kata yang mengalami bina itu terletak mauqi'a marfu'in, pada tempat marfu', au mansubin, atau pada tempat mansub, au majururin, atau pada tempat majurur, au majzumin, atau pada tempat majzum. Ya, kata yang bina, yang keadaannya tetap tadi, jika menempati tempat yang marfu, yakni tempat yang rofa, atau tempat yang nasab, atau tempat yang jar, ataupun tempat yang jazm, fayakunu i'rabuhu, maka i'rabnya, ya, dikatakan fi mahalli raf'in, pada mahal rafa', pada tempat rafa', pada kedudukan rafa', au nasbin, yaitu fi mahalli nasbin, pada mahal nasab, pada tempat nasab, au jarrin, yakni fi mahalli jarrin, pada tempat jar, au jazmin, atau fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Jadi dikatakan seperti ini dalam meng-i'rab atau menjelaskan keadaan atau kedudukan kata tersebut. Ya. Dikatakan fi mahalli raf'in, atau fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin, atau fi mahalli jazmin. Kalau yang mu'rab kemarin, maka disebut isim itu atau kata itu marfu', atau mansub, atau majrur, atau majzum. Jadi dibedakan istilahnya, penyebutannya. Yang mengalami i'rab disebut mu'rab, kemudian keadaannya marfu', mansub, majrur, majzum. Adapun yang tidak mengalami i'rab, yakni keadaannya bina, maka dikatakan tadi fi mahalli raf'in, atau fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin, atau fi mahalli jazmin. Jadi supaya tidak tercampur, supaya tidak rancu, masing-masing disebut dengan istilah yang berbeda. Ini. Kemudian melanjutkan catatan kaki tersebut di halaman berikutnya, masih pada catatan kaki ya, yang di bawah. Salitan yang ketiga di halaman berikutnya, yang bawah, catatan kaki yang ketiga. Wa yaqa'ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal hurufi, dan bina itu terdapat pada isim, pada isim-isim, dan pada fi'il-fi'il, dan juga pada harf, pada huruf-huruf. Ya, jadi ada isim yang bina atau isim yang mabni, ada fi'il yang mabni, dan juga ada huruf yang mabni. Ini dirinci di sini, al-hamzatu yang hamzah atau yang a, al-mabniyu minal asma'i mahsurun fi abwabin. Isim-isim yang mabni, al-mabniyu minal asma'i, yakni isim-isim yang mabni, isim-isim yang keadaannya bina, mahsurun fi abwabin. Ini terbatas hanya pada beberapa bab, pada beberapa bentuk isim. Kalau isim hanya terbatas pada beberapa bentuk tertentu. Ya, jadi umumnya atau asalnya isim itu mu'rab. Isim itu mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Hanya ada beberapa bab atau beberapa kelompok atau bentuk tertentu isim itu mabni. Minha diantaranya. Awalan yang pertama, al-dhamairu, dhamir. Ya, dhamir, dhamir. Jadi dhamir ini termasuk isim. Tetapi dhamir ini mabni, Ya, kalau isim secara umum mu'rad untuk dhamir, dia mabni. Jadi dhamir itu tetap, tidak berubah keadaan akhirnya. Mislu, contoh, ana, saya, nahnu, kami, atau kita, anta, engkau, seorang lelaki, antuma, engkau berdua, antum, kalian, huwa, dia, seorang lelaki, hiya, dia, seorang perempuan, huma, mereka berdua, hum, mereka, jamak, ya, hunna, mereka, para perempuan. Ya, ini dhamir. Yang semacam ini disebut dengan dhamir. Nah, dhamir ini keadaannya tetap mabni, tidak berubah. Nahnu misalnya, ya tetap dengan dhammah nahnu. Dimanapun tempatnya, ya, bagaimanapun keadaannya, tetap dibaca nahnu. Ya, tidak akan menjadi nahna atau nahni, tidak akan. Tetap dengan dhammah nahnu. Ya, anta atau ana, huwa, hiya dan lainnya, yang lainnya juga demikian. Dhamir ini mabni. Samian yang kedua, isim mabni yang kedua, al-asma'ul mausulatu, isim-isim mausul. Apa isim mausul? Seperti ini, alladhi, allati, alladhani walladhani alal asahi. Menurut pendapat yang lebih sahih ini, alladhani, allatani untuk dua orang. Kemudian alladhina untuk jamak laki-laki, allati untuk jamak perempuan. Ini isim mausul. Yang seperti ini juga mabni. Isim mausul termasuk isim yang mabni. Artinya keadaannya tetap. Allazi huruf akhirnya ya itu sukun, ya tetap dengan sukun. Allati ya-nya sukun, ya tetap dengan sukun. Tidak akan menjadi allaziya atau allazi atau allaziyu, tidak akan. Allazina huruf nun yang akhir sukun, huruf yang akhir fathah, ya tetap dengan fathah. Tidak akan berubah dhammah ataupun kasrah. Alladzani, huruf akhirnya nun yang kasrah juga demikian. Ini isim mausul. Kalau diartikan biasanya apa? Sesuatu atau orang yang demikian-demikian ya. Ini isim mausul. Salitan yang ketiga, asmaul istifhami. Asmaul istifhami, isim-isim istifham. Isim istifham, yakni isim yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, untuk meminta penjelasan. Ini, bertanya. Ini istifham. Nah, ada isim-isim yang digunakan untuk istifham. Mislu, contoh, kaifa, bagaimana, bagaimanakah, aina, dimanakah, mata, kapankah. Ya, ini isim istifham untuk bertanya, menanyakan sesuatu, meminta penjelasan tentang sesuatu, kaifa menanyakan apa keadaannya, ya, aina di mana menanyakan tempat, ya, mata kapan, kapankah berarti dia menanyakan waktu dan yang lainnya. Nah, ini isim istifham termasuk isim yang mabni. Rabi'an yang keempat, asmaul isyarati, isim-isim isyarah. Mislu hadza. Ya, isim isyarah tadi pengertiannya sudah disebutkan. Contohnya haza, ini menunjuk sesuatu dengan anggota badan, anggota tubuh, tangan atau jari atau yang semisalnya. Haza, ini, hadhihi, ini. Ya, kalau haza untuk yang laki-laki, hadhihi untuk yang perempuan. Hazani wa hadani alal asahi, ini untuk dua orang. Hazani untuk dua orang laki-laki, hadani untuk dua orang perempuan. Ya, menurut pendapat yang lebih sahih, ini termasuk mabni. Kemudian haulai untuk jamak, menunjuk sekumpulan orang misalnya. Nah, ini dengan haulai, ini termasuk yang mabni. Tetap keadaannya haulai tadi sudah dijelaskan dengan kasrah. Hazihi juga dengan kasrah pada huruf akhirnya. Haza huruf akhirnya alif, alif itu sukun. Maka dia tetap keadaannya dengan sukun tersebut. Ini. Khamisan yang kelima, yang termasuk isim mabni, asmaul af'ali, isim-isim fi'al. Isim fi'al. Jadi, nanti mungkin akan dibahas di lain waktu, tapi ringkasnya, isim fi'al itu lafadznya isim, tapi maknanya fi'al. Maka disebut dengan isim fi'al. Nahwu, contoh, sahin. Maknanya, diamlah. Uskut, ya, diamlah. Sahin atau sah. Ini bakhin maknanya bagus. ya bagus. Apa ya, memuji orang seseorang, ya bagus engkau. Takhin ini. Hadari, hati-hati. Ya, ini dilihat bentuknya, bentuk isim, sahin, bakhin, hadari, tetapi dia bermakna fi'al. Nah, yang sebanyak, yang semacam ini disebut dengan isim fi'al. Seperti juga ini disebutkan dalam ayat, fala taqul lahuma uffin, uffin. Ya, ini ya dalam ayat tentang ini dilarang membentak kepada orang tua. Jangan kamu berkata kepada keduanya uffin. Nah, uffin ini termasuk isim fi'al. Jadi dia bermakna atadajjaru. Jadi bermakna aku menghardik atau membentak. Jadi uffin itu menghardik, membentak. Ya. Okay. Termasuk juga yang termasuk isim fi'al bacaan amin, ya, ketika berdoa atau selesai membaca surah Al-Fatihah, ya, mengucapkan amin, amin, ini juga termasuk isim fi'al, ya, seperti ini, ya. Nah, ini termasuk isim yang mabni. Yang berikutnya, salisan yang keenam, asma'u syarti, isim syarat, termasuk isim yang mabni. Nahwu, contoh, haitsuma, ya, dimanapun atau bagaimanapun, ayyana, kapanpun, ya, man, siapapun, dan yang semisalnya, ya, ini bermakna syarat. Ini termasuk isim yang mabni. Mungkin penjelasannya di lain waktu insyaAllah tentang isim syarat. Sabian yang ketujuh, ba'du dhurufi, sebagian dari dzaraf. Dzaraf, ya, di situ bisa menunjukkan waktu atau bisa menunjukkan tempat. Ini dzaraf. Nahwu, contoh, amsi, kemarin, ya, menunjukkan waktu, amsi, kemarin. Kemudian haitsu, di mana, ya, menunjukkan tempat, ya. Ini mabni pada sebagian dzaraf. Jadi ba'du itu sebagian, artinya apa, ada dzaraf yang itu mabni dan ada pula dzaraf yang mu'rab. Ya, secara rinci mungkin di lain waktu pembahasannya insyaallah juga ada di kitab ini. Right. Jadi ini macam-macam isim yang mabni. Ada 7 yang disebutkan di sini, ya. Dhamir, isim mausul, isim istifham, isim isyarah, isim fi'al, isim syarat, dan ba'du dhuruf, sebagian dari dhuruf. Right. Kemudian yang berikutnya, tadi yang mabni pada isim. Sekarang yang ba, al-ba'u yang b. Pada fi'al, yang mabni pada fi'al, apa saja? Di sini dijelaskan, al-aslu fil af'ali al-bina'u. Ya, pada asalnya, atau asal pada fi'al itu, al-aslu fil af'ali, jadi asal pada fi'al, al-bina adalah bina. Jadi fi'il itu secara asal keadaannya bina, tetap, tidak berubah. Ya, ini. Berkebalikan dengan isim. Kalau isim itu secara asal, secara umum, dia i'rab atau mu'rab, berubah. Tetapi kalau fi'il secara asal, dia itu bina atau mabni. Wa yubna minha, dan di yang mabni darinya, yang mabni dari fi'al adalah al-madhi, fi'al madhi, wal-amru, dan fi'al amr. Ini, jadi semua fi'al madhi itu mabni. Dan juga semua fi'al amr ini mabni. Wa'ammal mubari'u fa'mu'rabun, adabun fi'al mubari' itu mu'rab. Ya, fi'al mubari' itu mu'rab. Mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Illa, kecuali, idza tasalat bihi nunun niswati au nunut taukidi al mubasyarah, jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah, ya, dhamir nun untuk jamak muannas, atau bersambung dengan nun taukid, huruf nun untuk taukid, untuk penegasan, untuk penguatan makna yang bersambung langsung, ya, maka fi'il mudhari' itu menjadi mabni. Ini Wa sayati bayanu dzalika bitafsili fi babil af'ali, dan akan datang penjelasan hal itu secara rinci pada bab fi'il, bab af'al, bab tentang fi'il. Insyaallah taala, insyaallah. Ya, akan dibahas nanti pada bab yang insyaallah secara rinci. Ini. Kemudian yang berikutnya yang mabni, al-jimu yang jim, yang c, al-hurufu, yaitu harf, jenis kata atau jenis kalam yang ketiga, harf, jamaknya huruf. Al-hurufu kulluha mabniyatun, huruf itu semuanya mabni, huruf itu semuanya mabni. Ya, jadi tidak ada huruf yang mu'rab. Ya, semuanya, semua huruf adalah mabni, seperti min atau ila, ala atau huruf wawu, ya, atau au, ya, atau yang semisalnya, ini semua mabni. Okay. Ini penjelasan dari hasyiah, dari catatan kaki tentang kata kas yang bina atau yang mabni. Okay. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada tentang bab i'rab dan bina, selesai dengan ini. Untuk sedikit penambahan mungkin bisa kita tambah sedikit pada bab yang berikutnya, karena terkait dengan pembahasan ini, anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab. Ya, qala al-musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan, wa aqsamuhu arba'atun, macam-macam i'rab itu ada 4. Ya, kemarin dijelaskan atau disebutkan. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi, macam-macam i'rab ada 4, yakni raf'un, rafa, wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafd, atau jar, khafd atau jar, wa jazmun dan jazm. Ini. Jadi ada 4 macam i'rab ini, rafa, nasab, khafd atau jar, dan jazm. Jadi ini jenis-jenis i'rab. Ya. Falil asma'i, kemudian untuk isem, i'rab yang berlaku pada isem, min dzalika, dari itu, dari jenis-jenis tadi, kan tadi ada 4 ya jenis i'rab, nah, yang berlaku pada isem yang mana saja? Ar-raf'u, rafa', wan-nasbu, nasab, wal-khafdu dan khafad, atau jar. Hanya ada 3 yang berlaku pada isem. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Tidak ada jazm pada isem. Ya. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm pada isem. Ya. Dari 4 tadi, yang berlaku pada isem hanya 3. Walil af'ali, dan pada fi'al, min dzalika, dari itu, dari jenis i'rab tadi, ar-raf'u, rafa', wan nasbu, nasab, wal jazmu, dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafd padanya. Tidak ada khafd atau tidak ada jar pada fi'al. Ya, jadi ada 4 jenis i'rab, yang 3 berlaku pada isem, kemudian juga 3 berlaku pada fi'al. Ini. Berarti ada kesamaan rafa' dan nasab itu berlaku pada isem dan fi'al. Kemudian khafd atau jar ini khusus pada isem. Kemudian jazm ini khusus pada fi'al. Asyarhu, sedikit penjelasan. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rabi, sesudah musannif menyebutkan pengertian i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi, beliau mulai menjelaskan jenis-jenisnya. Wahiyya arba'atu anwa'in, dan ini ada empat jenis. Ahaduha, yang pertama, raf'u, rafa', wa alamatuhu al-asliyatu al-dhammatu, tanda aslinya untuk rafa' itu dengan dhammah. Asani an-nasu, yang kedua adalah nasab, wa alamatuhul asliyatu al-fathatu, tanda aslinya adalah fathah, harokat fathah. Wasali as-salitu, yang ketiga, al-khafdu, khafat, atau jar, al-jarru, ya, khafat atau jar. Wa alamatuhu al-asliyatu al-kasratu, tanda aslinya itu dengan kasrah, ya, dengan harokat kasrah. Ar-rabi'u, yang keempat, al-jazmu, jazm. Wa alamatuhu al-asliyatu as-sukunu, tanda aslinya itu dengan sukun. Ini. Jadi inilah jenis-jenis i'rab, ada empat, dengan masing-masing tanda aslinya. Ini tanda yang asli. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad atau jar itu dengan kasrah, dan jazm itu dengan sukun. Ini. Dan tadi yang berlaku pada isim hanya tiga, rafa', nasab dan khafad atau jar. Dan yang berlaku pada fi'il juga tiga dari empat tadi, yaitu rafa', nasab dan jazm. Ini dulu, ada yang ditanyakan? Dan untuk kelanjutan penjelasannya, insya Allah mungkin kita lanjutkan di lain waktu, di waktu yang akan datang pada pertemuan berikutnya, insya Allah, karena agak panjang. Paling tidak ini untuk menjelaskan tentang i'rab yang kemarin disebutkan dengan jenis-jenisnya. Ya. Untuk sementara ini dulu, nanti penjelasan yang berikutnya di waktu berikutnya, insya Allah. Ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya. Ini dulu. Al-afu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.